Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم minal bid'i wa minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, bihamdillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmatus sihhati wal afiyah hingga hari ini pada tanggal 25 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di majlis ini, di masjid yang diberkahi ini insyaallah, untuk kembali melanjutkan kajian kita dari kutaib makanatus sunnati fil Islam, kedudukan sunnah di dalam Islam. Di mana pada pertemuan yang lalu al-muallif telah menyebutkan akan wajibnya mengikuti sunnah, mentaati sunnah, yang itu adalah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mentaati rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk yang berbeda-beda, dengan konteks perintah yang berbeda-beda. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketaatan kepada rasul dengan menggandengkan ketaatan kepadanya. Terkadang pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentaati rasul secara bersendirian. Bahkan Allah tabaraka wa taala memerintahkan untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi sengketa, Oleh karena itu, dikala seorang itu berselisih dengan saudaranya atau dengan siapapun, maka tanya dulu, apakah kita sepakat apabila Al-Kitab wa Sunnah itu sebagai hakim diantara kita? Apabila sama sepakat, naam, mari kita amalkan apa yang menjadi sebab perselisihan, sebab sengketa itu terjadi. Namun jika tidak mau menjadikan Al-Kitab wa Sunnah itu sebagai hakim, sebagai tempat rujukan untuk menyelesaikan an-niza', maka jangan diladeni. Bagaimanapun berselisih dengan orang yang seperti ini, enggak akan ada selesainya. Tayyib pasti akan menggunakan hawa nafsu yang jauh daripada al-haq. Dan ini satu di antara dakwah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, dari menghadapi mereka-mereka para mujadilun, orang-orang yang pendebat yang tidak mau untuk kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah. Hal ini juga ya terjadi pada Syekh Nasir Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ketika beliau akan berdiskusi, terjadi perselisihan pendapat, tanya dulu, sepakat kita untuk kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah? Apabila ia sepakat, mari kita lanjutkan. Apa yang menjadi ya sebab an-niza' tersebut hingga akan selesai dengan mengembalikan kepada Al-Kitab wa Sunnah? Namun jika tidak, maka beliau pun tidak meladeninya, karena percuma. Naam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman, sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab." Dan apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah, ambil, amalkanlah. Serta apa yang ia larang kepada kalian, maka berhentilah. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras siksanya, hukumannya. Ayat ini kata Syekh Hafizahullah, fadalla ala anna man khalafa sunnatar rasuli sallallahu alaihi wasallama fima umira bih au nuhiya anhu annahu mu'ridun li'iqabillahi azza wa jal. Maka ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang menyelisihi sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam pada apa yang ia perintahkan dengannya, atau apa yang ia larang darinya, bahwasanya ia berarti menghadapkan dirinya untuk mendapatkan siksa, hukuman dari Allah Azza wa Jal. Wa qala Allah Ta'ala, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, jika mereka itu tidak mengijabahimu, tidak menjawab dakwahmu, maka ketahuilah bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Sejatinya mereka mengikuti hawa nafsunya jika tidak mengijabahi ajakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia berhak untuk mendapatkan siksa dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Faqalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al jannah وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Semua di antara kalian akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, siapakah ada orang yang enggan? Kata beliau alaihi salatu wassalam, siapa yang mentaatiku dia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh itulah yang enggan. Dalam lafaz yang lain, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu pasti akan masuk ke dalam surga. Tayyib, setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang enggan. Yang enggan adalah orang-orang yang bermaksiat, tidak mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فالذي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف سنته قد أبى دخول الجنة وهو متوعد بالنار. Maka orang yang bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam serta menyelisih sunnahnya, sungguh dia adalah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga, dan ia akan dijanjikan atau diancam dengan an-nar, dengan siksa neraka, wal'iyadu billah. Ayat ini ataupun hadis ini menerangkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti sunnatul nabi sallallahu alaihi wasallam ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Bukan sunnah yang menurut para fuqaha, yang apabila meninggalkan dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala. Bukan. Tapi sunnah mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya wajib. Bahkan banyak sekali kitab-kitab sunnah yang dibuat oleh para a'immah. Usulus sunnah. Syar'an usul sunnah lil Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Naam, ada juga usul sunnah Al-Muzani lil Imam Al-Muzani. Demikian juga ada kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari. Ada juga di sana syarah usul al-i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Karena memang mengikuti sunnah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib. Di dalamnya terdapat ya manhaj atau pengajaran manhaj yang hak, ta'zimus sunnah. Bagaimana praktek mengamalkan sunnah. Karena itu sebuah kewajiban. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka-mereka yang tidak mau mengikuti sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaknya seorang itu berhati-hati dari menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya seorang itu berhati-hati dari menyelisihi perintahnya, perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya apa? Ketika mereka atau ketika seseorang itu menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah. Mereka akan tertimpa fitnah, ujian, cobaan. Fitnatu syubhat atau fitnatu syahawat. Atau akan tertimpa azabun alim, azab yang pedih, siksa yang pedih. Wa hadza wa'idun syadid liman khalafa amrar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan ancaman yang sangat keras bagi siapa saja yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menguatkan bahwa mengikuti sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ma jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min qawlihi wa fi'lihi wa taqririhi, merupakan sebuah kewajiban. Dan meninggalnya itu merupakan perkara yang haram, karena Allah tabaraka wa ta'ala mengancam mereka-mereka yang menyelisihi perintah nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan perkara yang remeh, ma'asyiral muslimin, meninggalkan sunnah dari sunnah-sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkara yang remeh, ini perkara besar. Ini perkara din, yang mana agama tegak dengan sunnah. Tidak mungkin seorang menegakkan agama, memiliki agama yang baik tanpa mengamalkan sunnah. Tanpa menegakkan sunnah min sunanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah timpakan atau apa yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka-mereka yang menyelisihi sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam, bi ahadi amrain, dia akan tertimpa satu di antara dua hal. Al-amrul awwalu, yang pertama, antusibahu fitnatun fi qalbih, ia akan tertimpa fitnah di dalam hatinya. Hatinya akan terfitnah. Fayazighu anil haqqi wa yakfuru ba'dal iman wa yafsudu qalbuhu bizaighin wa dhalalin fala yahtadi lil haqqi ba'da dhalik. Maka ia akan menyimpang dari jalan kebenaran. Dia akan menjadi kufur setelah keimanannya. Dan lambat laun hatinya akan menjadi rusak, disebabkan karena penyimpangan kesesatan yang ada pada dirinya, karena menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia tidak diberikan taufiq, tidak diberikan hidayah untuk mengenal kebenaran setelah dia mengenal kebenaran tersebut. Keadaan hati kan demikian. Justru ini merupakan ya hukuman yang lebih berat ketimbang seorang dihukum dengan anggota badannya. Untuk tidak bisa mengenal al-haq, hatinya penuh dengan fitnah, syubhat ataupun syahwat, sehingga dia akan berpikir mengenal kebenaran adalah kebatilan. Atau sebaliknya, dia mengenal kebatilan itu adalah kebenaran. Li'annahu khalafa amra rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena ia telah menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pasti tidak akan mendebat orang-orang yang menyeru kepada sunnah apabila demikian. Apabila hatinya sehat. Apabila manhajnya itu lurus, tidak akan menanyakan yang demikian. Ah, itu kan cuma sunnah. Ini menerangkan kepada kita akan ya mulai pudar dalam mengamalkan sunnah. Wa hadhihi uqubatun ashadd minallati ba'daha. Dan hukuman ini lebih berat, lebih keras daripada hukuman yang setelahnya, yaitu dengan apa? Ditimpakan ke dalam hatinya itu fitnah, sehingga hatinya itu ya kalkuzi mujakhian, seperti gelas yang ditelungkupkan. Gelas yang ditelungkupkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawa. Dia tidak akan bisa mengenal kebaikan adalah kebaikan. Dia juga tidak bisa mengenal kemungkaran adalah kemungkaran, kecuali apa yang mencocoki hawa nafsunya. Sebagaimana gelas yang ditelungkupkan, itu tidak bisa diisi air. Sebagaimana hati yang sudah ya terkena fitnah, maka tidak bisa lagi pula untuk menerima nasihat. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ya, mari kita jaga hati kita. Dan satu di antara upaya menjaga hati kita adalah dengan mengamalkan sunnah. Bok nanti terkena fitnah di dalam hatinya. Nah, sementara al-qulubu dha'ifah, hati-hati ini lemah. Wasyubahu khattafah, sementara syubhat itu ya keadaannya menyambar-nyambar. Bisa saja menyambar bing, dalam keadaan tidak dirasakannya. Oleh karena itu sering sekali kita dapati orang-orang ya kadang berbolak-balik hatinya. Kadang demikian, kadang demikian. Kadang bicara seperti ini, besok begitu. Tayyib. Naam. Al-amru tsani, perkara yang kedua dari hukuman orang yang menyelisihi sunnah, fi qawlihi ta'ala au adzabin alim, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala au adzabun alim, wal adzabu imma an yakuna fid dunya bil qatli wal amradi wal halak alladhi yahillu bil kufar alladhina khalafu amra rasuli sallallahu alaihi wasallam. Adzabun alim, siksa yang pedih. Siksa itu ada kalanya di dunia. Dia mati misalnya. Atau menderita penyakit-penyakit. Atau dia dibinasakan. Sebagaimana itu telah dirasakan oleh orang-orang kafir. Yang mereka itu menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kita mengenal sunnah, manhaju ahli sunnati wal jamaah, kita akan betul-betul merasakan dan insya Allah bisa membedakan bainal haqqi wal batil, bainas sunnati wal bid'ah, wa bainat ta'ati wal ma'siyah. Bihamdillah alladhi hadana lil Islam li hadzal manhaj, manhajul haqqi, manhajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Seorang belajar sunnah dengan pelajaran-pelajaran dan bimbingan kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, itu akan tahu, oh ternyata ini kebatilan, oh ternyata ini na'am, ya, kemaksiatan, oh ini ternyata kebid'ahan. Ini nikmat ma'asyiral muslimin. Tidak sebagaimana orang yang belum mendapatkan hidayah kepada manhajus sunnah. Akan terbalik cara berpikirnya. Yang penting hatinya tenang, tenteram. Imannya tidak luntur. Merasakannya imannya tidak luntur. Hatinya nyaman bagaimanapun dia. Hanya sebatas ya pengakuan atau keyakinan saja dalam sebuah keimanan. Dalam mendefinisikan sebuah keimanan. Dan ini bukan manhaju ahli sunnati wal jamaah. Apabila yang namanya iman itu hanya sebatas ya pengakuan, hanya sebatas pembenaran, iblis itu sudah beriman. Iblis beriman? Apakah iblis dikatakan beriman padahal dia mengetahui akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, akan keperkasaannya Allah tabaraka wa ta'ala? Tidak, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Naam, ini akibat di mana mereka-mereka orang kafir juga telah merasakan dari menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal adzabu tsani yakunu fil akhirah, dan siksa yang kedua akan terjadi di akhirah setelah dia disiksa di dunia. Wala manasa liman khalafa amra rasuli muta'ammidan minal uqubatain uqubatan uqubatin fil qalbi wal iyadu billah wa uqubatin fil badani aw fil mal imma bil maut wal halak aw bitalfil amwali wal anfus. Wahada wa'idun syadid liman khalafa amra rasuli sallallahu alaihi wasallam. dan tidak ada bagian bagi mereka orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menjerumuskan kepada dua uqubah ini. Uqubah dalam hatinya, wa hadza ashad, ini lebih berat, lebih besar, dan uqubah pada badannya. Zohir dan batinnya kena fitnah. Zohir dan batinnya terkena hukuman karena telah menyelisihi sunnah. Hukuman dalam hatinya atau hukuman dalam badannya atau dalam hartanya, ada kalanya dengan kematian, dengan kebinasaan, atau dengan hilangnya harta dan jiwa. Dan ini merupakan ancaman yang keras bagi siapa yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana li mu'minin wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak seyogianya bagi seorang mukmin laki-laki maupun wanita apabila Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya telah memutuskan satu perkara, telah memerintahkan kepada satu perintah untuk memilih dan memilah dari urusan mereka sendiri. Artinya terjadi tawar-menawar. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya telah memerintahkan dengan sebuah perintah, ditawar. Begini, begini, begini. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Fahadha bayanun min Allah subhanahu wa ta'ala li halil mu'min. Maka ini penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kondisinya seorang mukmin. Fahuwa idza alima hukmallahi wa hukma rasulih sallallahu alaihi wasallam falaysa lahu khiyarun fil amr alladhi yufidul wujub fi an ya'mala bih bal yaqbaluhu radiyan mutma'innan munsharihan sadrahu farhan bih. Ketika seorang yang beriman itu telah mengetahui hukum Allah subhanahu wa ta'ala, telah mengetahui hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh baginya untuk memilah dan memilih satu perintah tersebut yang itu mengharuskan sebuah kewajiban untuk mengamalkannya. Mengikuti sunnah, dan inilah sunnah yang dimaksud. Kedudukan sunnah inilah yang dimaksud, yaitu wajibnya untuk beramal dengan sunnah. Bahkan dia harus ridho, tenang, tenteram, hatinya yang lapang, jiwanya yang tenang. Tayyib, merasa senang tengah adanya perintah, amalkan saja. Dan sejatinya itulah agama. Apa yang diperintahkan, amalkan saja. Yang dilarang, jauhi, selesai masalah kan. Berita gembira bagi mereka-mereka yang beramal. Berita di dunia ataupun berita gembira di dunia maupun berita gembira di akhirah. Selesai, mudah. Tidak usah mengada-adakan sebuah acara yang dinisbahkan kepada agama, yang nanti akan berulang-berulang dan itu bukan daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaisa lahu khiyarun in syaa'a fa'al wa in syaa'a lam yaf'al. Maka tidak boleh bagi seorang mukmin atau mukminah untuk memilih dan memilah. Apabila dia berkehendak, maka dia akan kerjakan. Apabila dia tidak berkehendak, maka dia tidak akan mengerjakannya. Berkehendak ataupun tidak berkehendak, selama itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalkanlah. Amalkanlah. Meskipun tidak berkehendak sekalipun, amalkanlah. Bukan dilihat dari jenis sebuah perintahnya itu sendiri. Karena yang memerintahkan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memerintahkan ini Allah subhanahu wa ta'ala misalnya. Saya berikan contoh ya misalnya sahur ya kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Sahurlah kalian karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Terkadang pembawaan orang sahur itu enggak enak, ya kan? Ora karep, ora nafsu. Ya kan? Ora masam bangi-bangi kon madang. Masam bangi-bangi kon sahur ketone ora nafsu lah, ora mengini. Ayo kita kalahkan perasaan yang demikian. Ini bukan masalah nafsu atau tidak nafsu dalam menjalankan sahur. Ini karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia memaksa dirinya. Ayo, diri, pasti. Nah. Atau ta'jilul fitr. Menyegerakan untuk berbuka juga demikian. Tidak ada dalil apabila sudah datang atau tiba waktu untuk berbuka untuk memanjangkan puasanya. Dia tidak berbuka duluan. Dengan anggapan dia akan mendapatkan pahala yang lebih. Enggak ada. Karena sunnah, ayo bersegera. Bukan karena enggak kuat. Karena memang ini sunnah. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna amrallahi wa rasulih kullihi hudan wa khair. Karena perintah Allah dan Rasulnya semuanya adalah petunjuk dan kebaikan. Fa illam ya'mal bidzalika wa za'ama annahu bil khiyar faqad dhalla dhalalan mubina. Maka jika dia tidak beramal dengan itu, tidak mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, dan dia mengira bahwasanya ini boleh bisa terjadi tawar-menawar, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kalau masih bertanya-tanya, kalau masih tayyib ya memilah dan memilih. Wa dhalalu diddul huda. Wa wasafa ad-dhalal huna bi annahu dhalalun mubin, ya'ni wadhihun. Ad-dhalal, kalimat ad-dhalal itu kebalikan dari kata al-huda. Antonimnya itu al-huda. Al-huda itu mendapatkan petunjuk, ad-dhalal itu tidak mendapatkan petunjuk. Namanya tersesat. Dan disifatkan di sini dengan ad-dhalal dengan lafaz dhalalun mubin, kesesatan yang nyata, yakni yang jelas, yang wadih akan kesesatannya. Kenapa? Li'annahu khalafa thariqas shawab. Karena dia telah menyelisihi jalan kebenaran. Sehingga ketika seorang itu menjauh dari perintah Allah dan Rasulnya, berarti dia juga tersesat dengan kesesatan yang nyata. Lewong ini jalan kebenaran kok. Jalan kebenaran seperti ini. Hada qala Allah, hada qawul qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hada qawul as-salafis salih. Untuk memahami keduanya, selesai masalah. Lah kok malah diselisihi? Lah kok malah dipilah dan dipilih, dijadikan bahan tawar-menawar? Taib, berarti dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dalalun mubin, mukhalifun li tariqis sawab, menyelisihi jalan kebenaran. Alladhi huwa amrullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Di mana jalan kebenaran itu adalah perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa tariqud dalal, dan jalan kesesatan, huwa mukhalafatu amrillahi wa rasulih. Jalan kesesatan adalah dengan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yubayyinu 'uqubata man khalafa amrallahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam hadits ar-rajuli alladhi kana ya'kulu bi yadihi al-yusra fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ya'kula bi yaminihi fa qala ar-rajul la astati' wa huwa kadhibun fi dhalik idh kana yastati'u lakin mana'ahu al-kibru min imtithali as-sunnah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lastata'ta da'a alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang menjelaskan hukuman dari orang yang menyelisihi sunnah, dari orang yang menyelisihi perintah Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis, sebuah kejadian seorang yang makan dengan tangan kirinya. Dia makan dengan tangan kirinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk makan dengan tangan kanannya. Namun laki-laki ini berkata, "Saya tidak mampu." Padahal dia itu bohong. Ketidakmampuan dia mengatakan tidak mampu itu karena bohong. Sebetulnya dia mampu. Idkana yastati', karena dia itu mampu. Namun sikap sombongnya lah yang mencegahnya dari mengikuti sunnah karena sombong. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu tidak akan mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepada orang ini. Fa inda dzalika yabsutu yadahu wa lam yastati' raf'aha ila fihi ba'da dzalik uqubatan lah. Maka ketika itu, tatkala dia mengangkat tangannya, ia yang kanan, dan dia tidak mampu secara benar untuk mengangkat tangannya menuju ya mulutnya, menyuapkan makanan setelah itu, sebagai hukuman baginya. Ini contoh kecil dari seorang yang menyelisihi sunnah. Dan hati-hatilah dari yang namanya ucapan. Hati-hatilah dari yang namanya apa? Ucapan. Karena ucapan itu adalah doa. Dia mengatakan, saya tidak mampu. Karena al-kibru, dia telah berucap. Hingga kemudian, ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum, Nabi mendoakan kejelekan kepadanya. Fahadihi uqubatun ajilah wal'iyadu billah, fahadha dalilun ala anna man khalafa sunnatar rasuli sallallahu alaihi wasallam takabburan annahu mu'ridun lil uqubah wal iyadu billah. Maka ini merupakan dalil yang jelas, penunjuk yang gamblang, bahwa siapa yang menyelisihi sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sombong, berarti dia telah menceburkan dirinya untuk mendapatkan uqubah, untuk mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya seorang itu belum bisa mengamalkan sunnah, sekiranya seorang belum mampu untuk tayyib mengikuti sunnah, karena dia terbiasa dengan maksiat, dia terbiasa dengan amalan-amalan bid'ah, jangan sampai mengucapkan kejelekan. Bok nanti ya terbukti sebuah ucapan tersebut. Fala yalumanna illa nafsah. Maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Tayyib, apapun ini ma'asyiral muslimin, dan ini pelajaran. Bagaimanapun ya situasi dan kondisinya, jangan pernah kita mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek. Apalagi seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya, seorang guru kepada murid-muridnya, itu jangan sampai mengucapkan ucapan yang jelek. Dasar pemalas, dasar orang, dan seterusnya. Nanti mbok jadi pemalas, nah, atau balik, kalau tidak benar, maka yang berbicaralah yang akan mendapatkan apa yang ia ucapkan. Tayyib, fanas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita harus ya menerima, harus menerima dan tawadhu', menerima kebenaran, menerima al-haq. Menerima kebenaran itu harus dengan hati yang lapang, harus dengan hati yang tenang, hati yang lapang, berjiwa besar. Tapi tanpanya pasti tidak akan sampai yang namanya kebenaran. Sebuah air itu pasti akan mengalir lebih deras ke tempat yang lebih rendah. Dan dia akan lari dari tempat yang tinggi. Itulah ibarat sebuah al-haq ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Sebuah sunnah. Apapun dan kondisi apapun, maka hendaknya dalam berucap, ya, tidaklah dia mengucapkan kecuali kebaikan. Taib, naktafi lahuna insyaAllah. Nuwasil fi liqa'il ghad biiznillahi azza wa jal. Masih dalam akibat daripada menyelisihi sunnah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhukumullah.